Sulurna topu doras madabu panitik niki mukidang tarapatan dung di doko di joloki asa sirangau siako ho tuso huboto buasaro honomu soni tumpulut dorohami manutulomo ditinggal hoko doa di palangan munggil roham dunda poto akan atong gisyan nguluki ho dan tak susulah muasa oloang na ujui Thank you.

Isema Terus terang.

jupang rohoto tumpa bawa matuau asa hura potoko satu sadari on cengboi lupa habur juami aman jorat rohaki marang siapa orang yang menang si pacu Tinggal homo. sumun suku suku nipa ditai ditikina mama sumasui molo na oloho doko na oloho sonima suku suku nitua thank you. awang jalana ngadong na puna rade doro haki to lama urupi asa tumbo ibu ngai putih kumumu alai nungatu dihadang-hadangi bunga nauli na pinarsita marbamu ati marohan molo ujua sudah na pinangi doni rohan cengau marsopa ujung ausian masa rohaku lupa mau jalanan desai na poto nunga tumbangan holi rohaku raposi doi nama ku sadari doh diriku dan tu dosa songon akarong aki suman maau songon mata ni hari i dan songon di tang madongani ulani. Pesoni posro hamdi awina anggolo kido dang namu bayi tuho buanau di tangiamu baru sasadamu anggiat say tiur malakaki. Lo ya bobo ki lapa sonang rohami alai jang tarbahena nang ato di rohaki Thank you.

sa ko amang murutu gotap si ko lawi at naboy marsalia. Di lambung

Yeah, mama, I'm by now, say boo. nung atong lileng marsita ta tang ngadong dope lau si ingoto si ha horong. Oh, Pambenamu, lembahin